Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, "Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil." Rumal masa'ib wal mata'ib wadh-dhana. Abu Dawud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya. Jadi kalau ditanya hadis A, B, C, langsung dijawab. Lunak sekali lisannya menyebutkan hadis. Ini sahih, ini dhaif, ini maudha', ini enggak ada hadisnya. Sampai-sampai Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Hafal 500 ribu hadis, mengeluarkan 500 ribu ini khusus hadis-hadis terkait tuntunan fiqih, bab taharah, bab tentang salat, zakat, haji dan seterusnya. Ya, kemudian dicantumkan 4800 hadis dalam satu kitabnya. Hadis yang disusun berdasarkan urutan fiqih disebut dengan sunan. Maka muncul istilah Sunan Abu Daud. Dari 4800 ini ada 15 hadis qudsi. Posisi hadis qudsi nomor 2, nomor 649 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman. Lebih aslinya lagi Abdusyams. Abdusyams asalnya penyembah Majusi dia, penyembah api dan bintang gemintang. Kemudian tidak puas, pindah masuk Kristen. Tidak puas lagi dengar info ada nabi ya, di Madinah. Kemudian datang ke Madinah 3 tahun sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat pesona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung jatuh cinta dengan akhlaknya, memeluk Islam pada saat itu, mengucapkan kalimat syahadat. Beliau merasa saya tertinggal nih, yang lain sudah Islam duluan, saya kok belakangan Islam nih. Ini manhaj dari sahabat. Kalau Anda merasa tertinggal berbuat amal saleh, Anda mesti mengejar, bukan semakin terlambat. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh mengerjakan kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan cuma dua. Maka dari situ beliau kemudian luangkan waktu sepenuhnya untuk mengikuti taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uniknya, yang lain menunggu di majlis taklim Rasulullah, beliau menunggu di depan rumahnya. Setiap langkahnya diperhatikan. Bagaimana Nabi jalannya, bagaimana sifat beliau melangkahnya, bagaimana menolehnya, bagaimana tersenyumnya. Karena itulah dalam waktu 3 tahun itu bisa meliwayatkan hadis yang cukup banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain yang menunggu di majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling menarik yang kedua, sahabat ini ketika masuk Islam diganti namanya oleh Rasulullah dengan Abdurrahman, yang punya sifat cepat mempraktikkan apa yang diajarkan Nabi. Diajarkan seketika, seketika dipraktikkan, tidak menunggu esok untuk dikerjakan. Anda mendengar informasi tahajud sekarang, kerjakan malam ini karena belum tentu hidup sampai esok hari. Jadi selalu seperti itu gambarannya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang nilai kasih sayang dalam Islam, tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan, pada hewan, maka seketika ketika mendengar kalimat itu, beliau meninggalkan majlisnya, ditemukanlah kemudian seekor anak kucing kecil di jalannya. Kucing dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada kucing rumah yang jinak disebut dengan kitpun. Kitpun diserap ke dalam bahasa Inggris. Orang Arab menyebutnya dengan kitty. Kitty, Hello Kitty itu dari bahasa Arab kitty. Makanya kucing rumahan itu yang jadi kasur-kasuran dan sebagainya. Kitpun. Banyak dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Inggris. Sugar. Gula dari bahasa Arab sukar. Sedangkan kucing liar itu bahasa Arabnya hurrah, habsar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Dibegitu menemukan anak kucing kecil liar kehilangan induknya, mengeong-ngeong saking ingin mempraktikkan nilai hadis itu, diambil oleh beliau. Kemudian dibawa ke tempat beliau beristirahat. Setiap malam kedinginan, Masya Allah, diberikan tempatnya supaya dia mendapatkan kehangatan. Diselimuti, lapar disuapi, persis seperti perlakuan ayah terhadap anaknya. Satu ketika dibawalah anak kucing kecil ini berjalan dan berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak kucing ini keluar, lantas Nabi menyebutkan pada beliau, "Anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil." Maksudnya kalau ada orang sayang terhadap anak kucing, kucing tidak ada yang sesayang kamu seperti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Ada yang di sini taklim bawa kucing? tekan atau rapat bawang kucing. Abu Hurairah langsung mempraktikkan. Disitulah sahabat Abdurrahman ini kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah.